بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله pada kesempatan sore hari ini insyaallah taala kita akan murojaah kembali salah satu pembahasan dalam agama yang mulia ini, pembahasan fikih Ramadan. Fikih Ramadan. Pembahasan fikih Ramadan sesungguhnya pembahasan yang sangat luas. Karena ketika kita masuk di bulan Ramadan, ternyata ilmu yang kita butuhkan itu bukan hanya ya ilmu tentang ibadah siam. Yani fikih bagaimana kita menghidupkan bulan Ramadan. Di situ ada ibadah siam, puasa. Di situ ada ibadah sholat, tarawih. Di situ ada i'tikaf. Di situ ada pembahasan tentang zakatul fitr. Ya. Bersambung dengan pembahasan sholat, mana? Al-Id. Pembahasan yang tentu ini semuanya membutuhkan juhud, kesungguh-sungguhan dari seorang hamba untuk belajar membaca Al-Qur'anul Karim dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga saya awali dengan pembahasan ini agar ya kita semuanya menyadari bahwasanya kita butuh, sangat-sangat butuh untuk belajar ya, mempersiapkan diri menghadapi bulan Ramadan. Dan insyaallah ada tidak ya di ma'had ini akan membahas juga pembahasan-pembahasan yang belum terbahas. Insyaallah taala pada kesempatan ini kita awali dengan sebuah murojaah ringan tentang takrif, definisi dari siam Ramadan. Definisi dari siam. Naam. Ma huwa as-shaum? Apa itu puasa? Dikatakan oleh para ulama ketika mendefinisikan puasa, jadi puasa itu adalah al-imsaku anil akli wasyurbi wal jima' wasairil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syams bi niyati ta'abbudi lillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi siam itu, puasa itu adalah al-imsaku anil akli wasyurbi, menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, dan semua pembatal-pembatal puasa. Menahan diri dari makan, dari minum, dan semua pembatal-pembatal apa? Puasa. Sejak terbit fajar shodiq min tulu'il fajri, sejak terbit fajar apa? Shodiq ila ghurubis syams, sampai tenggelam matahari. Ini niat ta'abbudillah, dengan niat ta'abbud, dengan niat mendekatkan diri, taqarrub ilallah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pengertian siam. Baik, bisa diulangi antum ahli? Bisa dengan bahasa Arab, bisa dengan bahasa Indonesia. Hmm. sampai terbitnya matahari dari terbitnya fajar. Nah. Iya, dari terbitnya fajar shodik sampai tenggelam matahari terus dan niat. Nah. Dengan niat untuk mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah. Nah, alhamdulillah. Dari pengertian ini, antum bisa melihat ada tiga rukun ibadah puasa itu. Yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah al-imsak, menahan diri. Yang ketiga adalah waktu imsak, zaman imsak, waktu untuk menahan apa? Diri. Kalau salah satu dari ini tidak ada, maka tidak dikatakan sebagai puasa yang apa? Syar'i. Dari waktu fajar sampai tenggelam matahari, dia tidak makan, dia tidak minum. Namun niatnya diet. Puasa atau bukan? Bukan puasa. Syar'i. Niatnya adalah hanya untuk, ya, karena tidak ingin makan saja. Ini juga bukan apa? Siap. Seorang berniat, ya, menahan diri dari makan dan minum dan semua pembatal dengan niat mendekatkan diri dari atau mendekatkan diri kepada Allah. Namun dia menahan dirinya dari waktu fajar sampai zuhur. Ini juga bukan apa? Puasa. Jadi puasa itu dikatakan puasa syar'i, secara syar'i ketika seorang menahan diri dari makan, dari minum, ya, dan semua pembatal-pembatal puasa. Ya. Karena pembatal puasa bukan hanya makan dan apa? Minum. Jadi semua pembatal-pembatal puasa sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala biniyat ta'abbud illahi Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq. Dari tiga rukun ini kita akan bahas satu persatu masalah yang terkait dengan apa? Rukun-rukun tersebut. Ya. Yang pertama kita mulai dari niat. Ya, kita mulai dari apa? Niat. Sebagian sudah kita bahas pada pembahasan yang telah lalu, Fathul Kiram. Ya. Terkait dengan niat, ya. Niat untuk siam Ramadan, ya, harus dilakukan di waktu apa? Malam. Sebelum fajar. Berdasarkan hadis Hafsah bintu Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhuma, Rasul mengatakan, "Man lam yubayyit as-siyama minal laili fala siyamalah." Dalam riwayat yang lain, lafaz yang lain, "Man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajri fala siyamalahu." Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Rawahu Tirmizi wa ghairuh. Man lam yubayyit siyam, siapa yang tidak bermalam dengan niat puasa. Tidak ada niat di waktu malam untuk puasa. Qabla al-fajri, sebelum apa? Fajar. Fala siyamalah, maka tidak ada puasa baginya. Nah, jadi niat itu untuk puasa wajib harus ada di waktu malam sebelum fajar. Yang kedua, masalah yang kedua. Baik. Niat itu adalah iradah atau amalan hati. Niat itu adalah amalan apa? Hati. Dan tidak ditalafutkan, tidak dilafatkan. Ini masalah penting juga. Sehingga seorang bangun untuk sahur saja itu sudah teranggap sebagai apa? Niat. Orang bangun untuk sahur, untuk apa dia sahur? Untuk berpuasa. Pas sahur, sahur itu sudah yu'tabar niyyah. Sudah niat itu. Nah, sesuatu yang mudah dan sesuatu yang tidak susah. Ya. Nah, berikutnya masalah yang ketiga. Terkait dengan masalah apa? Niat. Untuk puasa sunnah, ya, ini perkecualian. Boleh niatan itu muncul belakangan sesudah apa? Fajar. Boleh seorang memiliki niat puasa sunnah walaupun sesudah apa? terbit matahari. Nah, seorang setelah subuh belum makan, belum minum, ya, belum melakukan apa-apa yang membatalkan puasa, tapi tidak ada niat puasa. Nah, dan setelah itu dia waktu duha mau makan, tidak ada makanan. Kemudian sudahlah saya niat puasa saja. Ini boleh untuk puasa Pak. Sunnah. Jadi hadis yang terkait dengan niatan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa sejak waktu duha itu adalah puasa Pak. Sunnah. Bukan puasa Pak. Wajib. Adapun puasa wajib harus niatan itu di waktu apa? Malam. Man lam yubayyitu syiyama qablal fajri fala syiyamalah. Adapun puasa sunnah boleh bagi seseorang untuk ya memulai niat walaupun sesudah terbit matahari dengan syarat dia belum melakukan pembatal-pembatal apa? Puasa. Nah, ini kurang lebih pembahasan yang terkait dengan apa? Niat. Tiga masalah ini. Kita masuk pada ya rukun berikutnya. Rukun berikutnya adalah zaman, zamanul insyak, waktu untuk apa namanya ya, menahan diri. Kita tidak urutkan sesuai dengan takrif tadi. Kita mulai dengan apa zaman, waktu untuk apa namanya untuk memulai atau menahan diri dari makan dan minum. Ada beberapa masalah ma'asyiral muslimin. Masalah yang pertama terkait dengan zaman, zamanul imsak, waktu imsak adalah yang pertama terkait dengan ya, penentuan bulan Ramadan. Karena zaman ya, dari sisi bulan kita berpuasa adalah di bulan apa? Ramadan. Maka perlu untuk kita mengetahui bagaimana menetapkan tanggal 1 Mada Ramadan. Baik, ini semuanya murojaah dari khawatir kiram rahimahumullah. Menetapkan 1 Ramadan berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam ada dua jalan. Hanya dua jalan saja. Yang pertama adalah mada ru'yatul hilal. Yang pertama adalah ru'yatul hilal. Melihat hilal. Yang kedua apa? Menggenapkan bulan Syaban menjadi 30 atau dengan bahasa Arabnya apa? Al-ikmal, ya, ikmal. Barakallahu fiik. Berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi fa in ghumma 'alaikum faqduru lahu muttafaqun 'alaih. Sumu liru'yatihi, berpuasalah karena melihat hilal, dan berbukalah yakni masuklah bulan Syawal juga dengan melihat apa? Hilal. Nah, ini ru'yah. Fa in ghumma 'alaikum. Apa makna fa'in humma alaikum? Dalam riwayat yang lain fa'in hubiya alaikum. Yakni barang siapa yang terhalangi untuk melihat hilal. Karena hujan, karena debu, karena awan, kabut, ya, macam-macamnya itu. Fa'in humma alaikum. Jika tertutupi hilal atas kalian, kata Nabi alaihi salatu wassalam, faqduru lahu. Faqduru lahu ditafsirkan dengan riwayat yang lain dalam riwayat Al-Bukhari ya, dan juga yang lain, fa'akmilu iddatas sya'ban 30. Sempurnakanlah, akmilu, akmilu yang ikmal, akmilu sempurnakanlah bulan Sya'ban itu menjadi berapa? 30 hari. Na'am. Wabillahi taufiq. Ini masalah yang terkait dengan apa? Dengan penentuan waktu Ramadan dan juga waktu apa? Syawal. Waktu Ramadan ditetapkan dengan ru'yatul hilal, melihat hilal, dan kedua adalah dengan ikmal iddatus sya'ban. Kemudian ma'asyiral muslimin, masalah yang kedua tentang hukum berpuasa pada tanggal 30 Sya'ban. Atau yang disebut sebagai yaumus syak. Bagaimana kalau kita menahan diri dari makan dan minum pada tanggal berapa? 30 atau yaumus syak. Nah, tanggal besok ru'yahnya kemungkinan hari apa? Ahad ya. Baik, ala fi hal. tanggal 29 Sya'ban misalnya hari Ahad. Ru'yatul hilal kelihatan. Ya sudah. Jadi hari Senin adalah tanggal 1 apa? Ramadan. Alhamdulillah. Kalau kemudian ternyata tidak kelihatan. Di tempat-tempat yang jernih, terang, tidak ada halangan apapun tidak kelihatan. Di tempat-tempat yang lain juga. Subhanallah, kadang Allah tertutup dengan apa? Hujan, mendung, awan, debu, macam-macam. Kesimpulannya tidak ada yang apa? Melihat. Maka pemerintah memutuskan untuk menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi berapa? 30. Kemudian ada di antara manusia yang mengatakan, saya tak puasa sajalah tanggal 30. Saya khawatir ternyata tanggal 30 itu sesungguhnya adalah tanggal berapa? 1. Ikhtiyaton, hati-hati katanya. Inilah yang dinamakan dengan puasa hari apa? Syak. Baik. Terkait dengan puasa hari Syak, ya, antum bisa melihat hadis-hadis tentang ini dalam kitab Bulughul Maram, hadis yang pertama dan hadis yang kedua dalam kitab Usyam. Hadis yang pertama dan hadis yang kedua dalam kitab Usyam, saya bacakan hadisnya. Baik, Nabi mengatakan dalam hadis Abu Hurairah, la taqaddamu ramadana bi saumi yaumin wala yaumain illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. Janganlah salah seorang di antara kalian mendahului bulan Ramadan dengan puasa sehari atau puasa dua hari. Jangan. Namanya jangan itu hukumnya apa? Haram, larangan. Jangan kalian mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau puasa dua hari. Kecuali, berarti ada rincian. Kecuali seorang yang terbiasa puasa di hari itu. Bertepatan dengan kebiasaan dia puasa. Fal yasumhu, maka boleh dia berpuasa. Bertepatan dengan hari Senin, misalnya. Hari Syak adalah hari Senin. Dan dia memang biasa puasa Senin-Kemis. Tidak pernah dia tinggalkan. Memang terbiasa seperti itu. Boleh bagi dia berpuasa. Karena jelas niatan dia bukan untuk kehati-hatian. Karena memang kebiasaan dia puasa hari apa? Senin. Atau terbiasa puasa Dawud. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Pas hari Ahad tidak puasa. Ya, berarti hari Seninnya adalah jatah dia berpuasa. Tidak mengapa untuk dia berpuasa walaupun bertepatan dengan hari apa? Syak, hari yang dikatakan hari yang ragu-ragu, meragukan, ya, yaitu tanggal 30 Mada, Sya'ban, bagi orang-orang yang memiliki kebiasaan puasa di hari tersebut. Adapun bagi yang tidak, maka tidak diperbolehkan untuk berpuasa di hari tersebut dengan niatan untuk kehati-hatian. Nah, belum Ramadan di situ. Bisa difahami insyaAllah ya. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Bahkan dengan tegas, Ammar bin Yasir mengatakan, man shomal yawmal ladzi yushakku fih. Ini masalah ini sudah ada sejak zaman sahabat, sejak zaman Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, Ammar bin Yasir mengatakan dengan tegas, man shomal yawmal ladzi yushakku fih. Barang siapa yang berpuasa di hari yang diragukan, itu tanggal 30 Sya'ban, faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Sungguh dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ini terkait dengan masalah apakah yaumus syak itu sudah zaman untuk kita imsak, menahan diri? Jawabannya tidak boleh kita puasa pada hari tersebut kecuali ya memang kebiasaan kita bertepatan dengan puasa di hari tersebut. Jadi bukan niatannya untuk kehati-hatian. Nah. Wabillahi taufiq. Karena mungkin itu muncul juga. Apalagi di negeri kita yang sering desa. Pemerintah menetapkan hari Selasa. Ya. Kemudian ada yang menetapkan hari apa? Senin. Pemerintah Selasa. Ini kebanyakan hari Senin di daerah sini. Sudahlah. Hati-hati. Ya. Palang apa? Puasa di Senin. Mbok-mbok dan ini tanggal siji. Ini namanya apa? Namanya terbawa kepada arus. Terbawa arus yang seperti ini. Oh, nyatanya tidak kelihatan hilal, ya. Dan pemerintah memutuskan bahwasanya hari ini masih tanggal berapa? 30 Syaban. Wabillahi taufik. Ini masalah yang keberapa tadi? Kedua, ya. Masalah yang kedua terkait dengan zamanul imsak. Zamanul imsak. Yang pertama yaitu penetapan tanggal 1 Ramadan. Yang kedua adalah hukum berpuasa pada hari apa? Syak. Kemudian berikutnya ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Terkait dengan zaman al-imsak setiap harinya. Zamanul imsak, zaman atau waktu untuk menahan diri adalah sejak terbit fajar. Shadiq min tulu'il fajri ila ghurubi asy-syams. Naam. Apa yang dimaksud dengan tulu'il fajri? Terbitnya fajar. Yang dimaksud dengan terbitnya fajar adalah masuknya waktu sholat apa? Subuh. Ya. Jadi awal waktu berpuasa adalah kapan? Masuknya waktu sholat apa? Subuh. Adapun sebelum itu, maka itu belum merupakan zaman dan waktu untuk kita menahan diri. Termasuk apa yang disebut oleh kebanyakan ya, masyarakat saat ini dengan waktu apa? Imsak. Ya. Baik. Yang sering disebut sebagai waktu imsak di dalam jadwal waktu sholat itu, ya, bahkan disebutkan dengan jadwal imsakiyah biasanya kalau bulan Ramadan, ya, karena yang dikedepankan adalah waktu apa? Imsak, ditonjolkan di situ. Jadi 10 menit atau 1/4 jam sebelum apa? Waktu subuh. Jelas di situ tertulis waktu imsak jam 4:00, waktu subuh jam 4:12. Atau jam 4:15 atau jam 4:10 beragam. Jadi jeda antara waktu imsak yang tertulis dengan waktu subuh masih berapa? 10 menit atau 1/4 jam. Nah, yang dikatakan sebagai waktu imsak itu belum masuk waktu subuh. Berarti tidak boleh kita mengharamkan untuk seorang makan dan minum di waktu itu. Baik mengharamkan untuk diri sendiri atau mengharamkan untuk orang lain. Itu masih waktu untuk boleh kita makan dan minum. Bukankah Nabi alaihi salatu wasallam pernah mengatakan, janganlah azannya Bilal menghalangi kamu dari makan dan apa? Minum. Karena azannya Bilal itu belum waktu fajar apa? Qadhi. Ya. Adapun ketika kalian mendengar azannya Abdullah ibn Ummi Maktum, maka berhentilah dari makan dan apa? Minum. Jadi patokannya adalah masuknya waktu sholat apa? Subuh. Ya, jangan ragu-ragu untuk Anda mendapatkan kemuliaan sahur. Anda saking capeknya malam tidak bisa bangun. Ya, tertidur sampai tiba-tiba bangun karena terdengar banyak suara imsak-imsak memikir bangun. Sudah imsakin. Belum masuk waktu sholat apa? Subuh. Silakan makan, silakan minum. Ini belum waktunya untuk imsak. Menahan apa? Diri. Wabillahi taufik, dari makan dan minum. Kemudian waktu yang akhir adalah tenggelamnya apa? Matahari. Nah, ini kurang lebih ma'asyiral muslimin pembahasan yang terkait dengan apa? Dengan waktu imsak. Waktu imsak itu diawali dengan apa? Ya, dengan terbit waktu fajar yaitu waktu subuh dan diakhiri dengan tenggelam matahari. Dan pembahasan ini penting, ya, terutama yakni semuanya membutuhkan, termasuk musafir. Musafir, ya. Nah, ketika kita melakukan perjalanan, ya, dari satu tempat ke tempat yang lain, ya, dari satu kota ke kota yang lain. Entah itu dari, kalau Indonesia Timur dengan Indonesia Barat, bukannya lebih dahulu mana? Timur nih? Oh iya ya. Yang Barat? Belakangan. Pasti nih? Iya. Kita sudah sholat, Saudi belum sholat. Kan demikian ya. Memang yang Timur lebih dulu. Ya ini kalau kita berjalan ke Timur, ya, kita akan lebih cepat buka. Iya atau enggak? Iya ya. Kita masih pakai waktu Indonesia Barat, ya. Waktu masih jam waktu Indonesia Barat. Terbang ke timur. Di sana sudah pada buka puasa. Kemudian, enggak, saya berpegang pada waktu Indonesia Barat. Saya nunggu sejam lagi. Ya enggak. Sudah waktunya buka puasa, buka puasa. Rezeki bagi antum. Sudah saatnya buka puasa. Buka puasa itu adalah ketika tenggelam matahari. Demikian pula kalau antum ke negeri sebelah barat. Ya kan? Rekat. Ini selisih 2 jam ini. Di timur-timur saya harusnya sudah buka. Ini masih terang benderang di sini. Kemudian nekat puasa dibatalkan. Ya tidak. Ya. Bersama dengan kaum muslimin yang sedang berpuasa di situ. Ya dan paham gitu insyaallah ya. Ini diantara manfaat untuk kita mengetahui waktu atau zamanul imsak adalah itu. Zamanul imsak adalah sejak fajar sampai tenggelam matahari. Nah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita masuk kepada rukun berikutnya. Saya rasa cukup ya, mengingatkan sedikit masalah yang terkait dengan masalah al-imsak. Sekarang kita masuk kepada pembahasan ya, perkara-perkara yang kita menahan diri darinya. Tadi pengertian puasa adalah al-imsak anil mufattirat. Menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Dari terbit, fajar, shofiq sampai tenggelam matahari dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Sekarang kita masuk pada pembahasan pembatal-pembatal puasa. Terkait dengan pembatal-pembatal puasa ya, yang kita diperintahkan untuk menahan diri darinya, ya, ada 3 perkara, ma'asyiral muslimin, ya, sebagai poin-poin untuk kita pelajari bersama. Yang pertama yaitu pembatal-pembatal puasa yang disepakati oleh para ulama sebagai pembatal puasa. Nah, yaitu yang pertama al-aklu, makan. Yang kedua minum, ya, dengan sengaja tentunya. Ya, makan, minum, al-jima. Baik. Dan yang terakhir ini adalah pembatal yang paling berat dan besar dosanya. Jika dilakukan semuanya amdan. Amdan adalah sengaja. Yang ketiga ini, orang yang melakukannya maka wajib atas dia untuk mengqadha karena batal puasanya, berarti dia utang satu, wajib mengqadha. Di samping mengqadha dia harus membayar apa? Kafarah. Apa kafarahnya? Membebaskan budak. Bisa membebaskan budak? Kalau sekarang enggak bisa karena enggak ada budak. Maka berpindah kepada yang lain, membebaskan budak atau dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jadi dia 1 hari membayar hutangnya, kemudian ditambah kafarah tebusan puasa sebanyak 60 hari berarti. Bukan 60 hari, 2 bulan. 2 bulan berturut-turut. Ya. Ya. Syahrain mutatabi'ain. Syahrain bisa jadi 60 hari, bisa jadi 59, bisa jadi 58, tergantung dari jumlah bulan Qomariyah tentunya. Kalau berurutan tanggal 29-29 ya berarti 50 berapa? 8. Ya. Kalau 30-30 berarti berapa? 60 hari. Atau memberi makan 60 orang miskin, sittina miskin. Ya. Memberi ya, makan 60 orang miskin. 60, harus 60 orang miskin. Bukan satu orang diberi 60 kali makan, tidak. 60 orang miskin dicari diberi makan. Wabillahi taufiq. Ini pembatal-pembatal yang disepakati oleh para ulama, al-aklu wasyurbu waljima'u. Naam, amdan. Naam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Yang kedua, baik, yaitu pembatal-pembatal puasa yang diperselisihkan. Diperselisihkan di kalangan para ulama. Hal huwa yani muftirun lisha'imi aw la yuftir. Apakah itu membatalkan puasa atau tidak membatalkan puasa? Khilaf di kalangan para ulama. Yakni Ada yang mengatakan itu membatalkan dan ada yang mengatakan itu tidak apa? Membatalkan. Ada yang mengatakan itu membatalkan, ada yang mengatakan itu tidak membatalkan. Di antaranya adalah al-qai, al-qai'u amdan. Mutah sengaja. Nah, memutahkan dengan sengaja. Ada sebagian ulama yang mengatakan batal. Ada sebagian ulama yang mengatakan tidak batal. Nah, dan sampai saat ini yang saya pribadi meyakininya tidak membatalkan, membatalkan apa? Membatalkan adalah puasa. Memutahkan dengan sengaja. Tapi sekali lagi ini khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal. Kemudian yang kedua, yang juga diperselisihkan di kalangan para ulama adalah mada al-hijamah. Al-hijamah, bekam, mengeluarkan darah apa? Kotor. Di nahari Ramadan, di siang hari bulan Ramadan ketika seorang berpuasa. Karena ada hadis afqarul hajim wal mahjum. Karena ada hadis tadi. Afqarul hajim wal mahjum. Telah berbuka orang yang apa? Hajim yang membekam dan yang dibekam. Tapi ada hadis yang lain, ya. Baik, Nabi alaihi wasallam dibekam hajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'im. Nabi alaihi wasallam dibekam dan beliau ketika itu sedang berpuasa. Maka terjadilah perbedaan pendapat di sini. Ada yang mengatakan batal dan ada yang mengatakan tidak apa? Batal. Nah. Wabillahi taufik. Dan yang kita yakini sampai saat ini dalam masalah ini hijamah tidak membatalkan apa? Puasa. Saum. Baik. Nanti dikaitkan dengan masalah ini juga, masalah apa? Honor. Wabillahi taufik. Baik. Ini khilaf di kalangan para ulama. Donor darah yang mengeluarkan darah berarti. Bahkan lebih banyak daripada apa? Ya, daripada bekam. Lebih banyak. Khilaf di kalangan para ulama. Nah, kemudian diantara ya yang membatalkan siam, yakni fihi khilaf bainal ulama adalah al-imna, ya, bil mubasharah atau bil yad masalan. Baik, mengeluarkan atau keluar mani bil yad dengan tangan misalnya atau dengan mubasharah. Nah, sengaja mengeluarkan bilyat, hadza haram. Ini perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bahwa haram. Tetapi terlepas dari masalah haram, haramnya masalah ini, para ulama berbeda pendapat. Apakah ini membatalkan puasa atau tidak membatalkan apa? Puasa. Hal huwa muftirun lisyam aw la yuftir. Nah, sebagian ulama mengatakan batal. Seperti Syekh Ibn Utsaimin rahmatullah alaih, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, membatalkan puasa. Yang seperti ini. Ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan tidak membatalkan. Khilaf dengan para ulama. Tetapi ini perbuatan yang haram. Perbuatan yang apa? Haram. Ini diantara ya, perkara-perkara yang para ulama berbeda pendapat. Apakah ini membatalkan puasa atau tidak membatalkan apa? Puasa. Terlepas dari mana yang rajih, mana yang kuat. Batal atau tidak. Ya, tentunya kita sebagai seorang muslim, ya, hendaknya berhati-hati di dalam menjaga puasa kita. Ada yang mengatakan hijamah itu membatalkan. Sudahlah, saya hijamahnya nanti saja. Toh masih ada waktu. Baca tarawih. Ya. Atau mungkin nantilah. Menjelang apa namanya. Ya, ini setelah waktu malam barangkali. Atau waktu yang lain. Yang tidak apa namanya. Bertepatan dengan saat dia berpuasa. Atau misalnya dia berpendapat tidak membatalkan kok mengeluarkan apa namanya mutah dengan sengaja. Ya, walaupun dia berpendapat tidak batal misalnya, istiyaton hati-hati dia tinggalkan. Tenang. Ya, jaga dirinya. Ala kulli hal, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ini permasalahan-permasalahan ya, yang para ulama berbeda pendapat apakah ini membatalkan atau tidak apa? Membatalkan. Masalah yang ketiga, ya, masalah yang ketiga adalah perkara-perkara yang tidak mengapa untuk dilakukan bagi orang yang berpuasa dan ini tidak membatalkan puasa. Dan ada orang yang bertanya, makanya perlu untuk dipelajari. Ini batal atau tidak? Jawabannya tidak batal dan tidak mengapa. Di antaranya adalah makan dan minum nasian. Karena apa? Lupa. Makan, minum, lupa. Wabillahi taufik. Ini rezeki kalau sendiri ya. Makan, minum, sudah. Baik. Repotnya kalau lupanya pas makan yang nyerepi kan. Serot pas makan malah. Jangan dilanjutkan dengan minum kalau ingat. Sudah selesai. Ya. Terkait dengan masalah makan dan minum. Ya, lupa. Ya, Nabi Alaihissalam mengatakan. Fal yutimma shaumahu. Orang yang makan dan minum karena apa? Lupa. Fal yutimma shaumahu. Sempurnakanlah puasanya. Fa innama at'amahullah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dia minum wasaqa. Karena Allah lah yang memberikan makan dan minum kepadanya. Lanjutkan puasanya. Tidak membatalkan puasa. Nah. Wabillahi taufik. Pernah lupa, Mas? Pernah. Apa? Minum apa? Es apa? Paling senang kalau lupa minum es. Seger itu kan, masya Allah. Kok enak sekali ya, biasanya es ini tidak begitu enak. Ini es ternyata sedang saum. Ya ini at'amahullah wa saqah namanya. Allah memberikan makan dia, memberikan minum, alhamdulillah. Baik, kemudian yang kedua. Yang ini juga tidak masalah, tidak mengapa, adalah muntah. Muntah dengan tidak sengaja, tidak ada khilaf di sini. Tidak ada khilaf, tidak masalah yang seperti ini. Orang mabuk kendaraan, muntah terus, sampai yang kuning keluar. Tidak batal puasanya. Ya. Nah, tapi kalau dia sampai bilang sampai sakit macam-macam, ya, tidak mampu untuk puasa, ya orang yang sakit itu ada rukhsah untuk apa namanya, ya, untuk tidak berpuasa. Apalagi musafir, ya, mabuk perjalanan, safar lagi. Ya. Tapi mutah itu sendiri tidak membatalkan apa puasa. Tidak ada khilaf. Yang terjadi khilaf adalah sengaja apa? Mutah. Ya, ini yang terjadi silam. Dan masalah yang ketiga juga yang tidak mengapa itu terjadi pada seseorang tidak merusak puasanya adalah man asbaha junuban. Orang pagi hari dalam keadaan junub karena mimpi atau saat yang lain atau haid belum sempat apa namanya mandi janabah. Baik, haid kemudian selesainya adalah jam 4 kurang seperempat atau jam 4 seperempat. Jadi subuhnya jam 4:30 misalnya. 4 seperempat selesai haid. Kalau saya harus bersih, saya harus mandi, ya, kemungkinan sampai waktu subuh saya baru selesai. Bisa. Maka dia bimbang apakah saya mandi atau saya makan apa? Sahur. Kalau saya makan sahur, azan posisi saya masih karena apa? Masih ada hadas akbar. Nah, maka jawabannya ikhwatil kiram tidak mengapa. Ya. Karena bukan merupakan syarat puasa adalah ya, seorang ya, ketika puasa dalam keadaan apa? Ya. Nah, masih punya hadas. Beda dengan orang yang haid. Ya. Kalau orang haid, haid itu membatalkan puasa sekaligus menghalangi dia dari apa? Puasa. Ya. Kalau ini bukan haid, selesai dari haid. Masih hadas apa? Akbar. Tinggal diangkat saja dia sudah suci, cuma belum mandi. Ya. Adapun al-haidhu, adapun haid, maka ini membatalkan puasa sekaligus menjadikan puasanya tidak apa? Tidak sah. Yamna. Ya, menghalangi dia dari puasa. Seorang wanita puasa sampai 10 menit menjelang apa? Buka puasa tiba-tiba haid. Ya sudah. Fasid puasanya hari itu, ya. Dia harus mengqadha di hari yang apa? Yang lain. Nah. Jadi beda masalahnya. Ya, beda masalahnya. Kalau ini belum mandi, sudah suci namun belum apa? Mandi. Kalau ini baru saja apa? Haid. Wabillahi taufiq. Ini barangkali ma'asyiral muslimin beberapa masalah yang mungkin perlu kita ingatkan, dan di sana ada masalah-masalah yang sifatnya ada namanya baru ya, yang tidak terjadi pada zaman Nabi alaihissalatu wassalam, ya, seperti masalah suntik ya, seorang memakai apa namanya infus ya, donor darah ya, obat apa namanya mungkin paru-paru yang harus dia apa namanya ya, dihisap, obat tetes mata, tetes telinga dan seterusnya. Ini pembahasan-pembahasan yang fathul kiram yang terkait dengan masalah ini. Ini masalah apa namanya al-muhaftirat, perkara-perkara yang ada membatalkan puasa atau tidak membatalkan puasa. Ini bisa dilihat ya, bisa dibaca ya, pada pembahasan para ulama saat ini mutaakhirin ya. Kalau dalam kitab-kitab mutaqaddimin mungkin tidak kita dapatkan ya. Tidak kita dapatkan tentang masalah hukum yang seperti ini ya. Menjual atau mendonorkan organ tubuh ya, mendonorkan satu ginjal kepada saudaranya, tidak ada di dalam pembahasan para atau kitab-kitab mutaqaddimin. Namun ada pada kitab-kitab mutaakhirin. Bisa dibaca dalam buku-bukunya Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih, Syekh Al-Albani rahmatullah alaih, Syekh Shalih Ibn Fauzan rahimahumullah, hafizahumullah. Ini bisa dibaca dalam kitab-kitab beliau-beliau ini yang terkait dengan masalah-masalah yang sifatnya kekinian, terkait dengan masalah-masalah yang belum pernah terjadi pada zaman Nabi alaihi wasallam. Namun dalil-dalil untuk masalah tersebut ada. Ada baik nafson atau mungkin qiyas atau qawaid syariah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini barangkali yang terkait dengan masalah mada, masalah akan asyam dan yang terkait dengan masalah-masalah yang lain ya. Tafadhalu untuk dibaca kembali di majalah syariah atau yang lainnya terkait dengan i'tikaf, terkait dengan yakni apa salatul Id, zakatul fitr, insyaallah taala bisa didapatkan dalam ya, tulisan-tulisan asatidzah hafizahumullah. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan, semoga yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.